Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون حضر جمعة جمعة yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini, bulan ini, beberapa tahun belakangan ini, kaum muslimin dikejutkan dengan pengeroyokan terhadap kebenaran. Dengan kata dan istilah lain yang tidak asing di telinga kita, dengan istilah kriminalisasi. Orang dikriminalkan, yang baik dikatakan sebagai perampok, pengkhianat dikatakan sebagai orang yang benar dan jujur. Tapi sebenarnya bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, maka ini bukanlah sesuatu hal yang baru. Ini sudah lama terjadi, 1450 tahun sebelum Masehi. Ada seorang Nabi bernama Musa alaihissalam. Dia juga mengalami hal yang sama, diabadikan dalam Al-Quran. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma. Fir'aun, Haman, junudahuma, tentara-tentaranya, kanu khati'in. Tiga kelompok mengeroyok Musa alaihissalam. Bagi orang beriman, ini bukanlah cerita baru. Hari berganti, musim berubah, dunia tetap itu juga. Isinya tak lain adalah Fir'aun, penguasa yang zalim, Haman, orang cerdas, tapi kecerdasannya untuk menjilat Fir'aun. Haman, orang yang diberikan akal sempurna, tapi akalnya bukan untuk mengabdikan diri kepada Allah, tapi untuk mengikutkan hawa nafsu, mendapatkan segenggam dunia dari Fir'aun. Di bawah mereka berdua, wajunudahuma, tentara-tentara Fir'aun, semuanya dikatakan Allah sama, kanu khati'in, mereka orang-orang yang bersalah. Fir'aun mati, Haman mati, bala tentaranya juga mati menjadi santapan cacing tanah. Semuanya mati. Musa meninggalkan dunia, nama mereka dikenang abadi. Yang satu dikenal karena jahatnya, karena zalimnya, karena aniayanya. Tapi yang satu dikenal karena baiknya, karena salehnya. Hari berganti, musim berubah, zaman berputar, isi dunia tetap itu-itu juga. Tak lama sesudah itu, 1450 tahun lamanya lebih kurang, datang zaman Isa alaihi salam. Hari itu dia juga dikeroyok, dia juga dibantai oleh tiga kelompok. Yang pertama Yahudi, yang kedua Romawi, yang ketiga mereka yang menjadi pengikut Yahudi dan Romawi. Yahudi tidak senang karena kedatangan Isa alaihi salam membuka borok kejahatan Yahudi. Romawi tidak suka karena kekuasaan akan hilang. Perlahan-lahan pengikut Isa mulai bertambah banyak. Gelombangnya keras. Ini akan meluluh lantak, akan menghancurkan kekuasaan Romawi dan Yahudi. Adapun orang-orang awam yang jahil, yang bodoh, hanya mengikut Yahudi dan Romawi. Apa yang terjadi? Murid pengikut setia, mereka berjanji di hadapan Allah ketika Isa berkata, wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin. Ingatlah ketika Isa berkata kepada hawariyin, murid-muridnya, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku menegakkan agama Allah. Qala al hawariyun, murid-murid Isa berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. Ternyata di tengah bulu kambing yang hitam ada satu pengkhianat, dia bernama Yudas Iskariot. Hanya disogok beberapa keping uang emas, imannya luntur. Dia tunjukkan persembunyian Isa. Saat itu juga bala tentara Romawi, pendeta Yahudi, bersekongkol mengeroyok menangkap Isa alaihi salam. Di sana mukjizat terjadi. Mukjizat selalu terjadi di akhir cerita. Allah menjelaskan dalam Quran yang nyata, wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak jadi menyalibnya. Lalu siapa yang mereka salib? Walakin subbihalahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Itulah pengkhianat. Pengkhianat hanya layak mati di tiang gantungan. Pengkhianat hanya layak mati dengan mata tercabut, ditelan oleh burung gagak yang lapar. Pengkhianat hanya layak disalibkan bersama pencuri dan perampok. Itu yang dialami oleh murid pengkhianat terhadap Nabi Isa alaihi salam. Hari berganti, musim berubah. 571 tahun sesudah itu, Nun di Jazirah Arab lahir seorang nabi terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi pada Musa? Apa yang terjadi pada Isa? Terjadi juga pada dirinya. Perang itu disebut dengan perang Ahzab. Partai-partai, hizib, partai, ahzab, partai-partai. Ada partai Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada musyrik. Semuanya mereka berkumpul. Hari ini jamaah umrah mengunjungi masjid tujuh, karena itu adalah tujuh pos penggalian parit. Parit bahasa Arab khandak, disebut dengan perang khandak karena Sayyidina Salman Al-Farisi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah turun wahyu bagaimana strategi menghadapi partai-partai ini? Nabi mengatakan tidak ada. Izinkan aku mengeluarkan pendapat. Kami di Persia menghadapi musuh dengan menggali parit yang lebar. Baiklah Salman, Nabi memerintahkan sahabat, tapi Nabi juga ikut mengangkat. Di sanalah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi menceritakan bagaimana mata sahabat Nabi melihat perut baginda yang basah karena keringat bercampur dengan tanah liat karena mereka menggali parit bersama Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari berganti, musim berubah. Mereka mengeroyok kebenaran. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Kalau itu terjadi padamu ya Muhammad, maka ingatlah Itu juga pernah terjadi pada Isa. Itu juga pernah terjadi pada Musa. Jangan kau takut, jangan kau sedih, karena dunia silih berganti, zaman berubah. 1438 Hijriah. Berakhirkah kisah pengeroyokan terhadap kebenaran? Nabi sudah berakhir, tapi ada pelanjut para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang menyuarakan kebenaran, ulama dikeroyok, ulama dihabisi, difitnah dengan istilah komando jihad. Siapa yang berkhutbah menyinggung kekuasaan, ini anggota komando jihad, tangkap, habisi, penjarakan. Buya Hamka dengan lantang datang, dia pukul meja itu dengan keras. Tidak ada komando jihad, ini fitnah terhadap ulama. Kalau memang ada komando jihad, akulah orangnya, kata Buya Hamka. Marah luar biasa karena Allah. Hamka yang lembut dan santun, Hamka yang baik, hatinya lunak karena Allah. Tapi ketika kebenaran dikebiri, dikriminalisasi, saat itu dia marah, dia pukul meja sampai pecinya jatuh. Itulah sakit terakhir Buya Hamka menjelang kematiannya. Tidak ada komando jihad. Hari ini 36 tahun, 37 tahun, hampir 40 tahun setelah kepergian engkau, wahai Haji Abdul Malik Karim Amrullah, apakah yang kau alami dulu tidak lagi terulang? Kau sudah menghadap Allah, tapi kami hamba-hamba Allah yang memikul peran para nabi dan rasul menyuarakan kebenaran, hari ini penerusmu itu difitnah juga seperti yang kau alami dulu. Gentarkah mereka? Tidak. Takutkah mereka? Tidak. Karena takut mereka sudah habis untuk takut sakaratul maut. Takut mereka sudah habis karena takut akan menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Takut mereka sudah habis karena mereka akan takut menghadapi azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah, orang-orang yang menolong agama Allah, la khaufun alaihim, mereka tak ada rasa takut, walahum yahzanun, mereka tak ada rasa sedih. Man arafat dunya hanat alaih, siapa yang tahu dunia, maka ringan dunia ini di pandangan matanya. Dunia ini tak lebih daripada satu sayap nyamuk. Dunia ini tak lebih daripada satu tetesan air di tengah samudra yang luas. Masukkan telunjukmu di tengah samudra, lalu angkat ke atas. Falyanzur bima yarji, pandang ujung telunjukmu baik-baik. Apa yang kau lihat? Setetes. Hanya karena setetes itukah kau jual imanmu? Hanya karena setetes itukah kau gadaikan keyakinanmu? Hanya karena itukah kau takut menghadap dunia, lalu kau hilangkan ketakutan menghadap Allah? Mereka yang memperjuangkan agama Allah tak pernah takut sedikit pun. Ala inna awliya Allah, ala inna awliya Allah. Ketahuilah, mereka yang menolong agama Allah, Allah yang sudah mencabutkan rasa takut itu karena perjuangan mereka. Lahir menjadi orang Melayu bukan pilihan, itu pilihan Allah. Lahir menjadi Cina bukan pilihan, itu pilihan Allah. Tapi memilih antara hak dan batil, Allah berikan telinga, Allah kasih mata, Allah pinjamkan kuasa, Allah kasih tenaga. Pakailah untuk memilah dan memilih. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, kemana engkau berpihak wahai saudara? Dulu orang bingung memilih mana hak mana batil, tapi hari ini begitu nyata dan jelas. Dulu orang akan berkata ini peristiwa terjadi non jauh di sana, kami tidak mendapat informasi. Hari ini terbetik berita di Pulau Jawa sampai ke mata dan telinga, semua akan ditanya. Inna sam'a, pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad, hati dan otakmu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kau akan disoal, kau akan ditanya di hadapan Allah, kemana kau berpihak, kemana kau memilih. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada jalan fujur, ada jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan diri, memilih jalan yang hak. Tapi pemilihan yang benar perlu pengorbanan yang panjang. Saat ini orang berkelahi dengan ayah kandungnya. Apakah itu tak pernah dialami oleh Abu Bakar Siddiq? 8 tahun lamanya berpisah dengan Abu Quhafah, ayah yang tua renta, buta, tak dapat melihat. 8 tahun tak memandang wajah ayah, sampai pada akhirnya Amul Fath tahun ke-8, pembebasan kota Makkah, disitulah Abu Quhafah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hari ini orang berkelahi dengan anak kandungnya gara-gara pilihan yang berbeda. Lalu sakitkah kita? Kurangkah kesakitan itu tidak dirasakan sahabat yang dulu? Abu Salamah berpisah dengan anaknya. Suhaib Ar-Rumi berkelahi dengan mertuanya. Sakitkah kita? Lebih sakit lagi mereka. Hidup adalah as-sirah bainal haqqi wal batil. Hari ini kita memilih, dan setiap pilihan pasti ada resikonya. Hidup panggung sandiwara, dunia papan catur. Ketika permainan usai, antara pion dan raja akan kembali ke kotak yang sama. Hari itu kau akan ditanya, hari itu kau tak dapat mengelak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut kami kunci. Beralasan 1001 alasan, hari itu lidah tak lagi dapat berkata. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan, apa yang akan dikatakan kaki? Bima kanu yaksibun, semua yang pernah kau katakan dan kau lakukan dulu. Dunia begitu indah, oleh sebab itu banyak yang terpukau dan terpesona. Tapi orang beriman, dia tahu kemana dia akan pulang. Dari tanah, tegak di atas tanah, berjalan di atas tanah, akan kembali masuk ke tanah, menjadi santapan cacing tanah. Kalau pernah kau tolong kebenaran, itulah yang akan kau bawa bekal menghadap Allah. Di saat anak tak dapat menolong, di saat istri lari membebaskan diri, yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara lari dari saudara kandung, wa ummihi wa abih, ibu kandung lari dari anak, anak lari dari ayah, wa sahibatihi wa bani, orang lari dari istri, istri lari dari suami dan anak. Likulli mri'im minhum yawma idzin sya'nun yughni, hari itu kita sibuk mempertanggungjawabkan segala yang pernah kita lakukan dulu. Minum khamar semuanya tahu itu haram, berzina semuanya sadar itu haram, korupsi semuanya mengerti bahwa itu haram. Tapi memilih bersikap dalam suasana genting, beribu alasan terucapkan, tapi hatimu tak dapat kau dustai, nalurimu tak dapat kau bohongi. Mahaka fi sadrika, hatimu terasa sempit ketika kau khianati dia. Oleh sebab itu istafti qalbak, tanya hatiku. Wa in aftakal muftun, 1000 orang memberi fatwa, tapi kau bertanya kepada hatimu yang tak dapat kau dustai, bahwa kau memilih jalan yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, Allahumma salli ala muslimin. Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azhim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu shallu 'alaihi, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina al mazlumina fi Suriya. Allahumma ansur ikhwanana al muslim mazlumina fi Rohingya wa fi kulli makan wa min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma ansur man nasara ad-din waghdhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum wa ja'alhum fi nuhurihim wal 'anhum la'nan tawila. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'dhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi ya'tikum wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.